Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa akhwati fillah, khususnya para santri dan santriwati, karena ini pelajaran mereka. Kita masuk, barakallahu fikum, sebelum kepada hadis yang ke-338, masih ada satu faedah yang tersisa, yaitu annal qatil yuqtal bimithli ma qatala bihi. Mudah-mudahan masih ingat pembahasannya tentang masalah qisas, bahwa seorang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Ternyata ada faedah di dalam hadis ini yang sedang kita baca, bahwa ketika orang tadi dibunuhnya dengan ditimpa batu, dalam bahasa Arab marbudan baina hajaraini, dipukul dengan antara dua batu kepalanya, maka pelakunya setelah ditangkap dan mengakui juga dibunuh dengan cara yang sama, yaitu yuraddu ra'suhu baina hajarain, diletakkan di batu dan ditimpa dengan batu sesuai dengan perbuatannya. Dan ini faedah keempat, annal qatil yuqtal bimithli ma qatala bihi. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, bahwa seorang pembunuh maka hukumnya dibunuh dengan cara yang sama ketika dia membunuh. In qatala bi sayfin qutila bihi. Kalau dia membunuh dengan pedang, maka dia dikisas dengan pedang. Wa in qatala bi bunduqiyah qutila biha. Kalau dibunuhnya dengan senjata api, ditembak, maka dia dibunuhnya, dikisasnya juga dengan ditembak. Aw bi gharqin ghuriq, atau dia menenggelamkan korbannya di air, maka dia juga dikisas dengan ditenggelamkan di air. Aw bi tahriqi, bi tahriqin huriqa. Kalau ternyata dia membunuhnya dengan membakar korbannya, astagfirullah, keji sekali, maka dia juga ketika dikisas dengan dibakar. Dan jangan pakai kasihan-kasihan, karena dia melakukan korbannya dengan cara yang sama. Amalan biqaulihi ta'ala. Yang demikian karena mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 126. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 126. Allah berfirman, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah seperti apa yang dia lakukan terhadapmu. Yani dengan sama. Perlakukan seperti mereka memperlakukan kepada kalian. Atau ayat yang kedua, dalil yang kedua, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 40. Silakan dilihat juga. Allah menyatakan, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan kejelekan adalah dengan kejelekan yang sama. Dia memukul, maka kisosnya dipukul. Dia menarik rambutnya sampai lepas dari kepalanya, maka dia ditarik rambutnya sampai lepas dari kepalanya. Barakallahu fikum. Atau membutakan mata seseorang, maka dia juga dibutakan matanya. Al-ainu bil-aini. wal anfa bil anfi, sampai pada ayat wal juruhu qisas, dan setiap luka ada kisasnya. Atau dalil yang ketiga di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum. Siapa yang menyakiti kalian, maka balaslah dengan disakiti dengan cara yang sama seperti dia menyakiti kamu. Sehingga para ulama berpendapat bahwasanya seorang yang membunuh ketika dikisas, dibunuhnya dengan cara yang sama ketika dia membunuh korbannya. Dan itu salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah berpendapat pokoknya dibunuh, tidak menyebutkan harus sama. Pendapat yang kedua, beliau menyatakan seperti apa yang sedang kita bahas, yakni dibunuh dengan cara yang sama ketika dia membunuh korbannya. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala hadza ashbah bil kitab was sunnati wal adl. Setelah merajihkan yang ini, beliau berkata rahimahullah, pendapat ini yang lebih cocok dengan ayat-ayat tadi, lebih cocok dengan sunnah, dan lebih adil. Ketika korbannya tersiksa lebih dulu sampai mati, maka sang pelaku dilakukan atau dibunuh dengan cara yang sama. Tersiksa dulu sampai matinya. Qala Zarkashi, berkata Imam Zarkashi rahimahullah, wa hiya asahhu dalilan, kata beliau, ini adalah pendapat yang lebih sahih dalilnya. Wa huwa madhhab Umar bin Abdul Aziz, ini juga madhhabnya khalifah yang rasyid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa huwa madhhabul a'immah, dan ini juga madhabnya para imam-imam madhab yang kita kenal, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Dan juga pendapatnya Abu Thawr, yang juga pendapat ini dipilih oleh Syekh kami, yang berkata Syekh kami adalah pensyarahnya, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam. Beliau berkata Syekh kami artinya gurunya, yaitu Abdurrahman Ibn Sa'adi, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa fi hadha yadhharul adl, dari sini tampaklah keadilan. Wa yakmul ma'na al-qisas, dan semakin sempurna makna qisas. Karena kita sudah bahas makna qisas adalah diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Itu makna qisas. Kalau pembunuh dibunuh, betul itu qisas. Diperlakukan dengan sama, pembunuh dibunuh. Maka lebih sempurna lagi, lebih mirip lagi, lebih sama lagi, kalau cara pembunuhannya juga sama. Kamu banting orang itu dari tempat yang tinggi, maka pelakunya juga dilempar dari tempat yang tinggi. Wa yartadi'ul mujrimun, agar orang-orang jahat berkurang, agar orang-orang jahat takut, agar orang-orang berikutnya gak berani gegabah, gak berani main bunuh. Mengapa? Karena melihat kemarin disaksikan di semua channel kisos yang diberlakukan pada si fulan karena membunuh fulan. Masya Allah. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kata Allah, di dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang memiliki lub albab, ulul albab adalah orang yang memiliki akal. Inna fil qisasi hayatun, sesungguhnya dalam kisas ada kehidupan. Mungkin sebagian kita berkata, bukankah dengan kisas yang tadinya orang satu mati jadi dua, karena pembunuhnya dibunuh juga, kan tambah banyak. Kenapa kisas dikatakan kehidupan, padahal yang mati bertambah? Tadinya mati satu, akhirnya jadi mati dua. Allah yang menyatakan dan tidak mungkin akan salah. Allah yang menyatakan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Kalau kalian merasa bahwa itu justru semakin banyak pembunuhan, berarti kau tidak cerdas. Ikhwan ibn a'azakullah, lakukanlah sekali saja pembunuh dikisos dan diumumkan pembunuhannya persis seperti yang dia lakukan pada korbannya, diperlakukan pada dirinya. Niscaya 40 tahun akan terasa barokahnya. Enggak ada orang yang berani membunuh. Enggak ada orang yang berani menumpahkan darah. Karena sudah tahu hukumnya, kisos. Sehingga aman, tenteram. Sebaliknya, kalau tidak berat hukumannya, kemudian dia dalam keadaan bisa bebas setelah itu, dia akan mengatakan, ah enteng, besok si Pulan juga saya bunuh nanti. Dan orang-orang lain tidak takut. Mulailah terjadi sekian banyak pembunuhan. Mengapa? Karena tidak diterapkan kisos. Kembali kepada kitab. Sehingga pendapat inilah yang disepakati oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Tsaur. Dan pendapat ini juga yang dipilih oleh gurunya pensyarah, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa fi hadza yadhharul 'adl, karena dengan qisas, dengan cara pembunuhan yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku, maka itu lebih dekat pada keadilan dan itu lebih dekat kepada makna qisas. Yartaj'ul mujrimun, para penjahat akan berkurang, para penjahat akan takut. Ammal masyhuru min madhhabil Hanabilah. Adapun yang masyhur dari madhab Hanabilah. Tadi kan sudah disebutkan bahwa madhab Imam Ahmad pernah memiliki dua pendapat, dan itu wajar terjadi pada para ulama. Seperti Imam Syafi'i, ada ucapan qadim, ada ucapan jadid. Ada ucapan di Iraq, ada ucapan di Mesir. Yang kadang-kadang berbeda. Tetapi kalau kita paham bahwa para ulama itu ilmunya berkembang, maka mereka akan berkata, yang terakhir itulah pendapat beliau. Yang jadid. Kenapa? Bisa saja yang qadim kemudian dia rujuk. Ternyata yang rajih yang ini. Ternyata yang lebih benar adalah yang itu. Maka yang terakhir yang dipakai. Kecuali kalau seperti apa yang terjadi pada Imam Ahmad ini, tidak diketahui yang mana yang terakhir. Beliau pernah berpendapat begini, pernah berpendapat begitu, pernah berpendapat dikisos, penggal kepalanya. Membunuh dengan cara apapun, dikisosnya dengan dipenggal kepalanya, selesai. Karena itu yang paling cepat. Ternyata, pernah berpendapat juga, dia dikisos, dibunuh dengan cara dia membunuh korbannya. Tapi mana yang masyhur? Dari Imam Ahmad rahimahullah. Ammal masyhur min madhhabil Imam Ahmad fala yastawfi al-qisas fi an-nafsi illa bis-sayf. Justru pendapat yang lebih terkenal dari Imam Ahmad rahimahullah adalah dikisasnya seorang pembunuh dengan pedang. Bagaimanapun dia membunuh korbannya, tetap dia dikisas dengan pedang. Dan yang mirip dengan pedang adalah, kalau enggak salah gliontin namanya ya, yang pisau dari atas diturunkan krek bel putus kepalanya. Nah, itu di beberapa negara Eropa diberlakukan itu. Karena memang paling cepat dengan pedang pada lehernya. Qala liqauli sallam, dengan alasan ucapan Rasulullah SAW, katanya, la qawda illa bisayf. La qawda illa bisayf. Tidak ada hukum bunuh kecuali dengan pedang. Tidak ada hukum bunuh kecuali dengan pedang. Berarti kisos juga hukum bunuh. Ya, dengan pedang. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Ini kalau saja hadis ini sahih, niscaya ini lebih rajih. Sayangnya, lakin al-hadis dhaif. Hadis ini justru dhaif, hadis yang lemah. Faqad qala Ibnu Adi, berkata Ibnu Adi, turuquhu kulluha dhaifah. Jalan-jalan hadis ini semuanya lemah. Tidak bisa naik kepada sahih, bahkan enggak bisa naik kepada hasan. Karena semuanya lemah, lemah yang sangat, yang tidak tertolong. Karena ada yang lemahnya ringan bisa tertolong dengan riwayat-riwayat lain. Ini tidak. Sehingga wallahu ta'ala alam, kembali kepada pendapat Imam Ahmad yang lain dan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik dan juga Abu Tsaur dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ajma'in, bahwa seorang pembunuh diqisas, dibunuh dengan cara yang dia perlakukan pada korbannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang berikutnya yaitu hadis tsamin wa tsalatsun ba'da tsalatsmi'ah. Hadis yang ke-338. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma fatahallahu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qatalat Hudailun rajulan min bani Lais biqatilin kana lahum fil jahiliyah. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يؤبد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يؤبد شوكها ولا تلتقط ساقطها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخيري النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. Hadis agak panjang sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa ketika terjadi Fathu Mekah, ketika Allah buka kota Mekah untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, qatalat Hudailun rajulan min bani Lais biqatilin. Ternyata suku Hudail membunuh seorang dari bani Lais karena katanya pernah membunuh salah seorang mereka. Kana lahum fi jahiliyah, dulu di zaman jahiliyah. Maka Nabi pun berdiri dan kemudian berkhutbah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Allah azza wa jal qad habasa an Makkah al-fil. Sesungguhnya Allah telah menghalangi dari Mekah pasukan bergajah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di Mekah ini pemimpinnya, penguasanya adalah Rasulnya alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin. Maka innaha lam tahil li ahadin kana qabli. Sesungguhnya Mekah ini tidak dihalalkan untuk siapapun sebelumku dan tidak dihalalkan untuk siapapun setelahku. Innama uhillat li sa'atan min nahar, sesungguhnya dibolehkan untukku sesaat di siang hari. Dihalalkan untukku sesaat di siang hari. Wa innaha sa'ati hadihi, sesungguhnya saat itu waktu yang dibolehkan untukku adalah sekarang ini. Adapun aslinya maka sebelumnya dan sesudahnya kembali haram. Kembali disucikan. La yu'badu syajaruha, tidak boleh dicabut pohon-pohonnya. Wala yukhtala khalaha, tidak pula boleh dicabut rumput-rumputannya. Wala yu'bad syaukuha, tidak pula dicabut pohon-pohon berdurinya. Wala tultaqatu saqituha illa limunshidin, dan tidak boleh diambil barang yang tercecer, barang yang jatuh, barang yang hilang, tidak boleh diambil. Kalau engkau melihat di Mekah, di Madinah, engkau melihat uang, melihat dompet di bawah, jangan diambil. Illa limunshidin, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Petugas misalnya, mengambilnya, dan kemudian ditaruh di tempat pengumuman. Pengumuman barang-barang hilang. Itu ada tempat khusus temuan barang-barang hilang. Maka kalau ada barang tercecer, maka petugas dia akan mengambilnya dan akan diletakkan di tempat tersebut. Sehingga kalau kalian kehilangan dalam haji atau umrah sesuatu, carilah di tempat tersebut, mudah-mudahan masih ada. Maka dilihat, kalau terbukti bahwa itu milikmu, maka akan diberikan oleh petugasnya. Barakallahu fikum. Berarti tidak boleh seorang mengambil barang temuan apapun, kecuali bagi orang yang ingin memberikannya kepada munshid. Munshid artinya yang mengumumkan. Wa man qutila lahu qatilun, dan siapa yang mendapati orang yang pernah membunuh keluarganya, maka dia punya dua pilihan. Silakan mengkisos, membalas bunuh, atau meminta tebusan. Imma an yaqtul wa imma an yufda. Apa maknanya ini? Maknanya walaupun Mekah ini adalah negeri yang suci, tidak boleh menumpahkan darah, tapi untuk kisos tetap ditegakkan. Kalau untuk dalam rangka kisos, tetap dibolehkan, kata Nabi, siapa yang punya korban yang dibunuh oleh seseorang di Mekah, maka dia punya dua pilihan. Imma dia mengkisos orang tersebut, atau meminta tebusannya, meminta diatnya. Faqama rajulun min ahli al-Yaman. Tiba-tiba bangkitlah seseorang dari penduduk Yaman. Yuqalu lahu Abu Syah, yang dijuluki dengan kunyah Abu Syah. Faqala ya Rasulullah, uktubu li. Ya Rasulullah, tulislah khutbah tadi untukku. Tulislah khutbah tadi untukku. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Khutbah ini barakallahu fikum, sesungguhnya panjang pembahasan-pembahasannya, bukan hanya ini, yang dikenal dengan khutbah wada', khutbah terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satunya berbicara tentang masalah kesucian Mekah, tidak boleh menumpahkan darah. Tetapi ternyata ketika diterangkan sucinya Mekah, tidak boleh menumpahkan darah, kecuali qisas. Kecuali qisas. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa ikhwan talabah rahimani wa rahimukumullah. Faedah lainnya yang juga sangat menarik adalah, Abu Syah, seorang dari Yaman, yang menyatakan, ya Rasulullah, tulislah untukku. Dan Nabi berkata, tulislah untuknya. Bisa dibayangkan khutbah Rasulullah SAW bisa ditulis ulang oleh para sahabat. Karena apa? Karena ringkas dan berbobot. Sehingga bisa dihitung, kata para sahabat, kami kalau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, kami bisa menghitung kata-katanya. Saking ringkas tetapi padat. Sehingga ketika berkata, tulislah untuk Abu Syah, maka mereka pun menuliskannya dan diberikannya kepada Abu Syah. Faedah lainnya, berarti hadis-hadis Rasulullah SAW ditulis. Walaupun memang ada larangan secara umum, tidak boleh menulis kecuali Quran, tetapi kepada beberapa orang khusus, Nabi suruh, tulislah. Seperti hadis ini, tulislah untuk Abu Syah, dan satu lagi riwayat dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang menulis ucapan Nabi semuanya. Kemudian ketika ada yang melarang, dia lapor pada Nabi, ya Rasulullah, aku menulis ucapanmu, ternyata aku dilarang oleh Quraisy. Katanya, engkau berbicara kadang marah, kadang ridho, jangan ditulis semuanya. Fa'awma'a bi'asbu'ihi ila fihi. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya dan berkata, tulislah. Sesungguhnya enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Diizinkan Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk menulis. Apa hikmahnya? Hikmahnya keumuman manusia, keumuman para sahabat menulis ayat Al-Quran. Tetapi ada sahabat yang menulis hadis. Sehingga hikmah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW tetap terjadi. Apa itu? Tidak tercampur antara Quran dengan sunnah. Semua menulis Quran, kecuali beberapa orang, Nabi mengatakan, tulislah. Tidak keluar dari mulut ini, kecuali hak. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mencatat ucapan Rasulullah SAW seluruhnya yang dia dengar, dan dia kumpulkan lembaran-lembaran catatan itu dan beliau beri nama As-Sadiqah. Ketika ada seorang ke rumahnya, ke rumah Abdullah bin Amr bin Al-As di zaman sepeninggal Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah tiada, melihat tumpukan, karena waktu itu dicatatnya di kulit dan sebagainya, sehingga tertumpuk banyak. Mahadihi, apa ini ya wahai Abdullah? Qala hadihi As-Sadiqah. Ini adalah As-Sadiqah. Fiha, di dalamnya ada ma sami'tuhu au sami'athu udunaya. Di dalamnya ada yang aku dengar dengan dua telingaku sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku. Illa makana inda Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kecuali apa yang ada pada Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fa innahu kana yaktub wala aktub. Karena dia menulis, aku enggak menulis. Jadi pengakuan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya dia banyak hadisnya, tetapi ada yang mengalahkan aku, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, karena beliau menulis, aku tidak menulis. Keempat, Abu Hurairah sendiri mengetahui dan memahami larangan Nabi untuk menulis selain Quran itu ketika Quran masih turun, yaitu ketika hidupnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi karena Quran sudah lengkap sempurna dan tidak turun lagi. Maka Abu Hurairah setelah Rasulullah SAW tiada mencatat juga yang dia hafal, dia tuangkan pada catatan. Apa namanya? Kalau tadi namanya Shadiqah, Abu Hurairah menamakannya As-Sahihah. Kebenaran yang hak, yang sahih. Dan kemudian riwayat yang ada di Sahihah ini disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih juga mencatat ulang catatan itu. Dan catatan Wahab ibn Munabbih masih ada sampai sekarang di museumnya orang-orang kafir Eropa. Artinya kalau itu barakallahu fikum dituangkan, ditahqiq begitu ya, dalam tulisan yang bisa dibaca oleh kaum muslimin, sangat-sangat-sangat otentik. Dan karena mereka tahu otentiknya sumber ini, maka mereka justru menjatuhkan kehormatan Abu Hurairah karena khawatir kaum muslimin akan percaya dan akan yakin dengan riwayat-riwayatnya, karena sangat terbukti catatannya masih ada. Bukan catatan Abu Hurairahnya, catatan Wahab ibn Munabbihnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka. Ini bantahan bagi mereka-mereka kaum orientalis yang menyatakan bahwasanya dicatatnya hadis itu setelah 200 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin akan otentik? Tidak mungkin, pasti banyak salahnya. Terlalu lama 200 tahun katanya. Apa alasan mereka? Alasan mereka katanya karena diperintahkan untuk menulis hadis itu di zaman Khalifah Fulan, kalau enggak salah Umar bin Abdul Aziz, yang menyatakan tulislah hadis, aku khawatir hadis akan hilang. Itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Betul, perintah dari Khalifah tadi saat itu. Tetapi sebelum perintah itu para sahabat sudah nulis. Larangan menulis kecuali Quran itu ketika Quran masih turun. Setelah Al-Quran selesai turun dengan ayat terakhirnya dalam surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Setelah selesai Quran 30 juz, Rasulullah SAW wafat, para sahabat paham. Saat itu boleh mereka mencatat hadis. Maka mereka menulis, mencari, mendapatkan, mencatat. Sehingga mereka itu sesungguhnya membuat syubhat, membuat pengkaburan agar manusia ragu-ragu terhadap agamanya. Padahal agama ini hak dan agama ini sumber-sumbernya sangat otentik. Setelah itu, setelah khutbah tadi diucapkan, setelah Abu Syah minta catatan, kata Nabi, "Uktub li Bishyah," ada satu sahabat lain yang bangkit berdiri, yaitu pamannya Rasulullah SAW sendiri, Abbas ibn Abdul Muttalib. Faqala ya Rasulullah, illa al-idkhir. Ya Rasulullah, mungkin dikecualikan idkhir. Idkhir itu ilalang yang biasa dipakai untuk membuat batu bata dan untuk menutupi kuburan. Fa'inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina. Karena kami memakai ilalang tadi untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Maka Nabi pun mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir. Ikhwan ibn a'azakullah, perhatikan kalimat ini. Bahwasanya ketika Nabi menyatakan Mekah ini disucikan, tidak pula dicabut pohon-pohonnya, tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh dicabut ilalang-ilalangnya, rumput-rumput liarnya. Kata Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Rasulullah, illal idkhir, kecuali idkhir. Karena kami biasa memakai idkhir untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Sebagai catatan, bahwa mereka kalau bikin batu bata itu, tanah liat, dicampur ilalang. Supaya ada pengikatnya. Sehingga tidak gampang pecah. Mau pecah ada serat-seratnya begitu. Dicampur ilalang supaya kokoh dia, saling mengikat. Kalau tidak boleh dicabut, terus kami bikin batu bata dari mana? Dan bagaimana membuat rumah kami? Maka Nabi pun mengatakan, illal idkhir. Iya, kecuali idkhir. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.